ومن والاه. Halaman 40. Halaman 40. Untuk PR-nya sudah selesai insyaallah. Gimana? Pokoknya yang mengerjakan satu saja sudah statusnya ada, sudah dikerjakan berarti. Dibuat kepena pokoknya di ya. Kleru. Oh, enggak apa-apa. Yang penting benar ya umahumnya kan. Oh, enggak masalah. Pokoknya di sini kalau ada yang mengerjakan satu saja berarti statusnya sudah dikerjakan. Oleh berapa orang? Satu orang. Mewakili semua peserta. Alhamdulillah. Dan enggak mungkin satu orang itu enggak mungkin. Apalagi grup cangaan ini, wah. Sekarang ganti dari grup karang jadi grup cangaan. Grup cangaan insya Allah ngerjakan semua kalau grup cangaan. Betul enggak Mas Heri? Wah, mana tokoh-tokohnya cangaan ini? Pali? Betul ngerjakan semua kan? Oh, sendiri-sendiri. Tapi mesti ada satu yang ngerjakan. Nah, itu sudah cukup. Karena yang kita cari status. Statusnya PR-PR tersebut sudah dikerjakan. Coba kita baca bersama-sama yang talibun dari huwa. Talibun, huma talibani, hum talibuna. Dibaca saja, tidak perlu dihafalkan. Nanti kalau dihafalkan malah enggak lancar. Lebih bagus membaca, karena yang dicari lancar. Coba sama-sama, satu, dua, tiga. Huwa talibun, huma talibani, hum talibuna. Hiya talibatun, huma talibatani, hunna talibatun, anta talibun, antuma talibani, antum talibuna, anti talibatun, antuma talibatani, antunna talibatun, ana talibun talibatun, nahnu talibuna talibatun. Kemudian yang kedua, PR kedua, amilun. Jadi intinya mubtada khobar itu harus sesuai jenis dan jumlahnya. Jadi mubtada mufrad, khobarnya harus mufrad. Mubtadanya mutsanna, khobarnya harus mutsanna. Mubtadanya jamak, khobarnya pun harus jamak. Mubtadanya muzakkar, khobarnya muzakkar. Mubtadanya mu'annas, khobarnya harus mu'annas. Harus disesuaikan. Yang kedua, amilun. Huwa amilun. Satu, dua, tiga. Huwa amilun, huma amilani, hum amiluna, hiya amilatun, huma amilatani, hunna amilatun, anta amilun, antuma amilani, antum amiluna, anti amilatun, antuma amilatani, antunna amilatun, ana amilun, amilatun, nahnu amiluna, amilatun. Ya, begitu. Jadi intinya seperti itu intinya. Mubtada khobar harus sesuai jenis dan jumlahnya. Isim marfu ada berapa? Tujuh. Isim marfu ada tuh tujuh. Yang pertama, fa'il. Fa'il itu pelaku. Yang kedua, naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il itu apa? Pengganti fa'il. Objek. Objek yang dimajukan untuk menggantikan subjek. Mubtada tidak ada kata sebelumnya. Artinya isim marfu di depan kalimat. Kalimat sempurna yang dimulai dengan isim marfu, maka isim marfu tersebut disebut dengan mubtada. Kalau khabar, pelengkap mubtada. Ya, kita lanjutkan halaman 40. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah wal khabaru qismani. Mufradun wa ghairu mufradin. Wal khabaru qismani, mufradun wa ghairu mufradin. Apa artinya wal khabaru dan khabar? Qismani. Ada dua jenis. Khabar itu ada dua jenis. Kalau mubtada berapa jenis? Dua. Mubtada itu dua. Zahir dan dhamir. Zahir dan dhamir. Fa'il terbagi berapa? Dua. Zahir dan dhamir. Naibul fa'il terbagi menjadi dua. Zahir dan dhamir. Sekarang khabar terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Mufrad. Yang kedua ghairu mufrad. Ada dua istilah mufrad kan? Khabar ada dua jenis, mufrad dan ghairu mufrad. Khabar jenis mufrad ada berapa? Tiga. Mufrad, mutsanna, dhamma. Khabar ghairu mufrad ada berapa? Empat. Jar, majrur, dharab, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Sekarang mufrad lawan katanya apa ini? Yang mufrad di atas lawan katanya ghairu mufrad. Dia menyamping dia, lawan katanya menyamping. Mufrad di sini, lawan katanya apa? Musana, jamak. Lawan katanya ke bawah. Berarti mufrad di atas, apakah sama dengan istilah mufrad yang kedua? Tidak sama. Sama-sama disebut mufrad. Sama-sama disebut mufrad, tetapi maknanya berbeda. Kalau kita berbicara khabar jenisnya mufrad, artinya lawan kata dari ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Ghairu mutsarif. Kalau kita berbicara tentang apa namanya isim dilihat dari jumlahnya, kemudian disebut mufrad, berarti lawan kata dari mutsanna dan jamak. Sehingga pada contoh antuma qaimatani. Antuma qaimatani. Antuma mubtada. Qaimatani khabar. Pertanyaannya, qaimatani khabar jenis mufrad atau jenis ghairu mufrad? Jenis mufrad. Walaupun mufrad. Antunna qaimatun. Qaimatun jamak muannas. Qaimatun jamak muannas. Tapi kalau dilihat dari jenis khabar, maka khabar ini yang mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Walaupun jamak. Kenapa? Karena ada perbedaan istilah. Mufrad di atas lawan kata dari ghairu mufrad. Mufrad di bawah lawan kata dari mutsanna dan jamak. Ini begini. Catatan kaki nomor 3. Qala syarihu al-mufradu fi babil khabar. Apa artinya al-mufrad fi babil khabar? Mufrad dalam pembahasan khabar. Pengertiannya, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Al-mufradu fi babil khabar. Mufrad dalam pembahasan khabar. Artinya, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Apa artinya ma? Yang. Laisa, bukan. Jumlah, bukan jumlah, wala dan bukan syabih bil jumlah. Bukan jumlah, bukan syabih. Syabih itu mirip. Kita baca ulang. Qala syarihu al-mufradu fi babil khabar. Apa artinya al-mufrad fi babil khabar tadi? Mufrad dalam pembahasan khabar. Pengertiannya apa? Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Fayashmalu al-ismal mufrada. far, maka yashmalu mencakup. Yashmal itu mencakup. Fayashmalu al-ismal mufrad, maka mencakup isim mufrad. Nahu, apa arti nahu? Contoh, Muhammadun Sadiqun. Muhammadun Sadiqun. Apa artinya Muhammad Sadiqun? Muhammad orang yang jujur. Muhammadun, kedudukannya sebagai apa di sini? Mubtada. Karena mubtada dibaca marfu'. Tanda rafa'nya? Dhammah. Karena isim mudzan? Isim mufrad. Betul. Karena isim mufrad. Sadiqun, kedudukannya sebagai? Khabar. Marfu' nggih? Tanda rafa'nya? Dhammah. Karena isim mufrad. Sadiqun khabar. Jenis mufrad atau ghairu mufrad? Jenis mufrad. Karena bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Wal musanna, apa artinya wal musanna? Dan musanna. Nahwu, contoh, al-muhammadani sadiqani. Al-muhammadani kedudukannya sebagai mubtada. Mar, hu. Tanda rafa'nya, alif. Karena musanna. Sadiqani khabar. Mar, hu. Tanda rafa'nya alif karena musan. Nah, pertanyaannya sadiqani khabar musanna ini disebut mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Walaupun bentuknya musan. Nah, karena kalau dilihat dari jenis khabar disebut dengan khabar mufrad. Wal jam'u dan jama'. Nahwu contohnya al-muhammaduna sadiquna. Al-muhammaduna kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Marfu, tanda rafa'nya wawu, karena jamak mudzakkar. Sadiquna khabar, marfu, tanda rafa'nya wawu, karena jamak mudzakkar. Sadiquna khabar, mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Walhindatu sadiqatun. Walhindatu sadiqatun. Alhindatu mubtada, marfu', tanda rafa'nya dhammah, karena isim. Nah, karena jamak mu'annas. Saya enggak bisa ditipu ya. Sadiqatun khabar. Marfu, tanda rafa'nya dhammah. Karena jamak mu'annas ya. Jamak mu'annas. Wa ghairul mufradi aksuhu. Itu titik di situ. Yang walhindatu sadiqatun sudah titik. Wa ghairul mufrad, adapun ghairul mufrad aksuhu. Apa artinya aksuhu? Kebalikannya. Aksuhu kebalikannya. Nggih, suwalike. Suwalikipun. Bahasane wong ngapak. Wa ghairul mufrad aksuhu, sementara ghairul mufrad ya sebaliknya. Wa huwa yaitu maka na jumlatan aw syabihan bil jumlah. Nah, artinya makana apa-apa yang jumlah atau syabih bil jumlah. Apa yang dimaksud dengan mufrad? Bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Kalau ghairu mufrad, jumlah atau syibhul jumlah. Begitu. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, fal mufradu nahwu zaidun qa'imun. Apa artinya fal mufrad? Adapun mufrad, khabar mufrad, nahwu contohnya zaidun qa'imun. Dibaca catatan kaki nomor 4 sama-sama. 1, 2, 3. Al-i'rabu zaidun mubtada'un marfu'un bil-ibtidai wa alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu ala akhirihi wa qa'imun khabarun mufradun marfu'un bil-mubtada'i wa alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu ala akhirihi. Ya. Qala rahimahullah wa ghairul mufradi arba'atu asya. Wa ghairul mufrad, apa artinya wa ghairul mufrad? Dan selain mufrad arba'atu, empat asya macam. ghairu mufrad ada empat macam. Yang pertama, al-jaru wal-majrur. Silahkan dibaca itu. Al-jaru wal-majrur itu yang pertama. Yang kedua, wal-dharaf. Yang ketiga, wal-fi'lu ma'afa'ilihi. Yang keempat, wal-mubtada'u ma'akhabarihi. Cukup sampai di situ hari ini. Jadi ghairu mufrad ada empat. Yang pertama apa? Jar, majrur. Yang kedua, dzaraf. Yang ketiga, fi'il dan fa'il. Disebut jumlah apa? Fi'liyah. Yang keempat, al-mubtada' dan khabar. Disebut jumlah ismiyah. Catatan kaki nomor lima. Catatan kaki nomor lima. Al-jaru wal-majruru wal-dzarfu yusammayani shibha jumlah. Yusammayani shibha jumlah. Apa artinya al-jar wal-majrur? Jar majrur dan dzaraf yusammayani dinamakan shibhul jumlah. Jar majrur dinamakan shibhul jumlah. Jar majrur dan dzaraf ya. Jar majrur dan dzaraf dinamakan shibhul jumlah. Catatan kaki nomor 6. Al-fi'lu ma'al fa'il. Apa artinya al-fi'lu ma'al fa'il? Fi'il dan fa'il. Artinya fi'il bersama fa'il. Yusamma dinamakan jumlatan fi'liyatan. Jumlah fi'liyah. Wa misluhu. Dan yang semisalnya al-fi'lu ma'ana ibil fa'il. Fi'il dan na'ibul fa'il. Juga disebut apa? Jumlah fi'il. Iya, nahu Zaidun dhuriba akhuhu. Zaidun kedudukannya sebagai apa di sini? Isim marfu di depan mubtada. Khabarnya mana? Dhuriba akhuhu. Khabarnya dhuriba akhuhu. Khabar mufrad atau ghairu mufrad ini dhuriba akhuhu? Ghairu mufrad. Karena terdiri dari fi'il dan naibul fa'il. Untuk contoh lebih dalam besok insyaallah. Sekarang kita cuma mengenal pembagiannya saja. Nomor 7, catatan kaki nomor 7. Al-mubtada' ma'al khabar. Apa artinya? Mubtada' dan khabar. Yusamma jumlatan ismiyatan. Dinamakan jumlah ismiyah. Cukup hari ini sampai di situ. Untuk contoh besok dibahas insyaallah lebih luas. Lebih rinci. Jadi kita simpulkan ulang. Ada mubtada pasti ada khabar. Ada khabar pasti sebelumnya ada mubtada. Mubtada itu isim marfu di depan kalimat. Kalau khabar pelengkap mubtada. Mubtada terbagi berapa jenis? Dua. Zahir dan dhamir. Khabar terbagi berapa? Dua. Mufrad dan ghairu mufrad. Yang mufrad terbagi menjadi berapa? Tiga. Apa saja? Mufrad, musanna, jamak. Yang ghairu mufrad terbagi menjadi berapa? Empat apa dua? Bisa empat, bisa dua. Kan gitu ya. Kalau dibilang dua, berarti seperti itu pembagiannya. Jumlah dan syibhul, jumlah. Kemudian jumlah terbagi dua, ismiyah, fi'liyah. Syibhul jumlah terbagi dua. Jar majrur dan dzaraf. Kalau kita langsung katakan empat, berarti seperti di sini. Ya kan, jar majrur, dzaraf. Kemudian apa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Pilih yang mana, kita sepakati saja. Terbagi empat atau terbagi dua? Langsung empat kayaknya lebih enak. Kalau terbagi dua, ini dan ini, dibagi lagi dua. Lebih rinci. Berarti kita sepakat empat, tapi punya kemampuan merinci. Gitu kayak kemarin ya. Ya. Pada baik lah. Jadi khabar mufrad terbagi menjadi loh. Katanya tadi sepakatnya berapa? Khabar mufrad terbagi menjadi oh ya benar tiga. Karena pertanyaannya khabar mufrad. Yang pertama apa? Mufrad. Yang kedua mufrad. Nah, yang ketiga aja sama. Yang ghairu mufrad terbagi menjadi apa saja? Jar majrur dzarab jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Contoh besok insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.